Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kembali kita bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca dan memahami Al-Qur'an. Untuk hari Senin dan hari Selasa kita coba memahami Al-Qur'an melalui indeks Qur'an. Ini era baru bahwa belajar itu tidak harus keluaran pesantren. Tidak harus menguasai bahasa Arab yang mumpuni. Untuk kita awam yang tentu saja harus juga bisa memahami Al-Qur'an. Kecuali nanti hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis untuk tafsir memang iya. Untuk bisa memahami Al-Qur'an secara tafsir, secara menyeluruh, secara profesional perlu ada ilmu-ilmu yang lainnya. Perlu menguasai bahasa Arab, mantik, bayan, ma'ani itu ya. Asbabul wuruj urutnya, asbabun nuzulnya, tarikh tasri dan segala. Tapi untuk indeks Quran ini insya Allah siapapun bisa ya. Selama dia bisa membaca Latin pun mungkin Arabnya belum bisa, tidak masalah. Agar kita bisa memahami Al-Quran awalan gitu ya. Karena Al-Quran itu ada yang mudah dipahami, ada juga nanti yang perlu penafsiran. Ayat mutasabihat, ada ayat muhkamat ya. Baik pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta, kita baca doa pemantap hati terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya 'allamal ghuyub fala yabutuhu shay'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, kajian tematik kita, indeks kita untuk saat ini masih di surat S ya. Di huruf M tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok ya. Jadi satu hari umum, satu hari kita tengah mengkaji tentang pribadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di huruf M. Untuk ibu dan bapak yang belum memiliki indeks Quran, mohon maaf ini bukunya agak susah ya. Jadi tengah dicetak ulang. Nanti insya Allah setelah ada nanti kami sampaikan. Ini tentang Nabi Muhammad ini banyak sekali ya ini. Karena betullah yang disampaikan Siti Aisyah bahwa akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini juga ya sisi sampai 90%-nya mengkaji tentang Rasulullah itu ya, walaupun ada sejarahnya. Tentang Nabi Muhammad ada di halaman 211 ya untuk besok. Indeks Quran. Tentang sabar ini ada di halaman 276. Nah untuk ibu dan bapak yang belum memiliki indeks Qurannya, ini tengah diperbanyak Ibu Erni jamaah kita ini, tengah disusun ulang nanti ya. Ini tentang sabar ini ada di halaman 276. Tentu untuk ibu dan bapak yang belum memiliki indeks Qurannya, harap bersabar. Iya kan ini sabar maknanya. Siapkan pulpen, siapkan buku dan Quran terjemahnya. Nah, kita lihat sudah mulai ya. Kenapa sih kita harus sabar? Nanti kita sambung juga dengan Riyadus Salihin ya. Riyadus Salihin, bukunya ya. Riyadus Salihin ini karya besar Imam Nawawi. Halaman 77. Ya. Atau ada juga memahami sifat-sifat orang yang beriman dan cara membentuknya. Ini ditulis oleh Muhammad Khalid Abri. Ini ya. Ini ya. Muhammad Khalid Abri. Ya, Abri ya, angkatan bersenjata bukan. Baik, tentang sabar pertama kita lihat di surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran. Tuh, kita lihat ya. Surah Ali Imran itu surah ketiga. Nih, surah Ali Imran. Coba sudah ketemu belum? Surah Ali Imran ayat 186. Kita cari pelan-pelan. Tuh, sengaja saya nyarinya juga pelan-pelan biar ibu juga ketemu. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 86. Ini sambil belajar membaca gitu ya. Itu membaca, belajar memahami Al-Qur'annya juga. Ternyata belajar Al-Qur'an ini kita sampaikan mudah ya. Mudah dalam artian kalau ada yang sulit-sulit ya biasa kan. Tapi umumnya mudah itu. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu surah Al-Maidahnya, surah Ali Imran-nya ayat 186, kita baca ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dari ayat sebelumnya tentang kematian ya. 185-nya juga dari 185 aja nih ya. Walaupun penekanannya di 186. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ini ternyata 175 ya. Sering kita baca tapi ini 185 itu ya. Bagus juga nih, tambahkan ya. Tentang kematian dan ujian. Dan tuba latuba qaqala sugro. Lan tuba laun gunnah nunnya bertasdid. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. Oh, ini tentang sabarnya nih yang bawah ya. Tuh kan ada. وَإِن تَصْبِرُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ. Kita tidak memahami harus sabar, takwa, tetapi kenapa oh dari ayat 185-nya juga nyambung tuh ya. Itu baca dari ayat 184-nya juga bagus. Kita lihat ya, ayat 185 apa katanya. Nih. Ini tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ini 185-nya ya. Jadi tidak ada yang kekal abadi kecuali dalam hikayat kita Nabi Isa ya, diangkat ke Sidratul Muntaha. Ini berbeda dengan pemahaman Nasrani. Nasrani disalib, Tuhan kok mati gitu kan. Ya ini. Nabi Isa malah kan dalam Islam dia diangkat. Jadi yang dibunuh itu pengikut yang jahat itu ya, Simon, diserupakan dengan Nabi Isa. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kematian. Jadi kita semuanya camat, calon mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Nah ini harus diingat. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Nih garis bawahi ya, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Hati-hati, tentu harta itu bisa jadi bekal kita kalau kita mampu mentasarufkannya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan ya titah Nabi dan Rasul dan Allahnya. Itu kalau menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, tentu kita akan disiksa, diazab dengan harta kita. Kita ke haji kan juga perlu ongkos. Kita ngaji juga perlu ongkos gitu kan. Kita apapun yang kita laksanakan perlu uang. Tapi kita bukan hamba dinar gitu ya. Nah ini harus ingat di garis bawah itu ya. Di garis bawahi jadi sama-sama kita belajar ya. Nih, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kamu sungguh-sungguh akan diuji. Nih. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Latublauna fi amwalikum wa anfusikum. Orang kadang-kadang saat susah, saat tidak punya, dia diuji cukup kuat. Tapi saat dia berada dalam berlimang harta, dia enggak kuat dengan ujian. Ada juga sebaliknya, lagi kaya raya dia imannya kukuh, kokoh. Saat dia jatuh, dia lari ke minuman, lari ke ini, lari ke itu. Melupakan dirinya, melupakan Rabb-nya. Nah ini, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Yahudi Nasrani Alkitab ya, kitab itu. Dan dari orang-orang yang mempersukutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Itu ya. Ini sambil lalu juga bisa kita memahami apa yang kita baca. Jadi ayat-ayat Quran itu ada yang mudah dipahami, ada yang perlu penafsiran. Nah, perlu penafsiran di hari Selasa dan Rabu dan Kamis kita belajar tafsirnya. Baik, kita cari kembali ayat ke-200 ya, surah yang sama. Ini tentang sabar. Kenapa kita harus sabar? Selain nanti kita lihat di kitab-kitab yang lainnya, penunjangnya ya. Ayat ke-200. Ayat terakhir nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu ya. Ush, Masya Allah ya, menarik. Semuanya juga menarik tuh. Ya. Mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu ya, Masya Allah ya. Ini. Jadi ayat bacanya jangan satu ayat aja ya. Dari ayat sebelumnya juga dibaca. Tapi karena kita temanya tema per ayat, mengejar waktu, nah itu. Tapi nanti ibu dan bapak kan banyak waktu, ini kan kita cuma satu jam. Jadi sekali lagi pelajaran ini cuma merangsang aja. Banyak yang sudah yang SMS, yang telepon, yang berkirim surat, Pak Adi terima kasih. Selama ini saya buta tentang Al-Quran. Ternyata saya juga bisa. Nggak harus datang ke Ustadz, Pak Kiai, nggak usah. Bisa baca, bisa terjemah, gitu kan. Nah, tapi bukan nggak usah, tafsir mah tetap harus ya. Jadi untuk sementara kita bisa memahami sambil jalan. Walaupun Arabnya gak bisa dibaca, terjemahnya aja juga gak apa-apa. Maksudnya, pas tulisan Qurannya dibacanya perlahan-lahan sambil belajar membaca. Misalnya dari ayat 199-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in gunnah. Wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati Allahi thamanan qalila. Ini jangan menjual ayat dengan harga yang murah. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Qalqalaku kubro yang kabir. Ya ayyuhalladzina mad badal. Ya ayyuhnya tadi mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu dikasih tanda ya. Enggak apa-apa dah, kita bukan mau nyoret-nyoret, dikasih tanda. Quran tuh jangan sampai bersih enggak pernah dibaca. Ya Allah, ya Rabbi, kita dilaknat nanti. Alhamdulillah saya mah punya Quran banyak tuh di lemari, tapi satu pun bersih semua enggak pernah dibaca. Nah, ini ya. Nanti digugat kita. Dan sesungguhnya dari ayat 199-nya ya. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, kepada Muhammad ya Al-Qur'an, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang diturunkan kepada mereka ya sebelumnya ya, itu Taurat Injil. Sedangkan mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabb-nya, Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat memperhitungannya. Nah ini pokok bahasan kita tentang sabar. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini ada yang menyatakan ini saat jihad ya, jihad fisabilillah, perang. Jadi siap siaga. Ada juga yang menyatakan saat kita menjemput sholat gitu. Sebelum datang waktu sholat kita sudah siap-siap, siap-siap untuk berjamaah ke masjid. Itu ya berjamaah. Nah ini landasannya. Jadi siap untuk berperang atau siap untuk melaksanakan sholat. Saya makan ibu-ibu utama di rumah. Iya, yang di rumah juga menjemput waktu sholat. Gitu ya. Jadi sudah siap. Kemudian surah Yusuf. Nih surah Yusuf tuh surah ke-12. Ini indeks Quran. Ini kekurangannya tidak ada nomor surat. Nih kasih nomor 12. Surah Yusuf ayat ke-90. Surah Yusuf surah ke-12. Nih kita cari nomornya 11, 12. Mudah toh? Mudah mencari Quran. Kita mau jadi orang muslim, muslimah, tapi kita tidak tahu rumusnya ataupun ketentuannya. Siapa sih seorang muslim itu? Harus gimana? Nah ini Quran pedomannya. Kita harus menjadi warga negara Indonesia, tapi kita tidak tahu aturan-aturan permainannya. Bagaimana jadi warga negara itu? Apa kewajibannya? Atau cara gampangnya kita pengen pintar membuat apa ya, martabak, ya apa, bangka atau apa gitu. Tapi kita tidak tahu rumusnya, tidak tahu resepnya. Yang dibikin bukan martabak kali, malahan apa, terigu yang digoreng. Karena kita tidak tahu rumusnya. Nah ini Quran ini. Quran jangan dibersihkan dalam artian tidak pernah dibaca, disimpan jadi pajangan. Koran dibaca, Qurannya enggak. Koran perlu, itu informasi. Quran itu dibacanya aja ibadah, tapi tidak hanya sampai dibaca. Ini mah boro-boro dipahami isinya, dibaca juga enggak pernah. Baca, enggak usah takut. Saya kan belum bisa Pak Ari, kan sekarang ada Quran terjemah, ada Quran yang dengan Latinnya untuk awalan belajar enggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya. Karena membaca Quran pakai tulisan Latin itu kurang tepat, kurang tepat. Kalaupun mau, karena seiring waktu susah atau apa, boleh baca Latin tapi ditadaruskan. Nih coba anak, kadang-kadang kan anak kita lebih pintar, cucu kita lebih pintar. Nak-nak, mama atau eyang uti, eyang kakung pengen baca nih. Lagi belajar Quran pakai tulisan Arabnya sama Pak Ari tapi belum bisa nih pakai Latin ya. Dengerin bacaan pakai Latinnya bener enggak? Itu masih diperkenankan ya. Karena kan Quran itu bukan hanya bacaan. Kayak kemarin waktu di mana? Di Bidakara ada mualaf ya. Pak Ari saya ini gimana? Mata saya enggak bisa lihat. Boleh enggak dengerin itu murotal-murotal itu? Saya kan enggak bisa lihat. Saya bilang enggak apa-apa. Jadi mampunya dengar ya dengar ya. Di kayu manis juga yang maaf yang tidak bisa melihat tuh banyak. Bahkan pinter-pinter lebih dari kita yang tunanetra itu. Itu saya bilang Nabi Muhammad aja bisa melihat tapi gak bisa nulis, gak bisa baca. Nah ini gambaran pada umatnya. Tapi sekali lagi Nabi bukan bodoh. Bukan ingin memberikan anggapan, pemahaman bahwa Quran bukan karya Nabi. Itu Nabi gak bisa nulis, gak bisa baca. Tapi bukan berarti bodoh, bukan. Ingin memberikan gambaran bahwa Quran itu dari Allah gitu ya. Di zaman Nabi Quran seperti ini kan enggak ada. Ini hanya setelah ini aja istilahnya Umar dan para sahabat ya. Zaid bin Sabit bahkan marah ini itu bid'ah besar. Ini bid'ah nih enggak ada nih. Di zaman Nabi Quran lembaran begini enggak ada. Adanya di pelapak kurma, di tulang, di ini, di itu ya. Dikumpulkan jadi Quran seperti ini. Karena apa? Sudah banyak para suhada yang gugur di medan perang. Penghafal-penghafal Quran banyak yang sudah tiada. Takut Al-Quran ini menjadi sirna. Walaupun sebetulnya Quran kan tetap terjaga. Kalau dulu Quran ini tidak ada ya. Dalam lembaran begini tidak ada. Tapi ada dalam hati-hati setiap orang kaum muslimin. Bukan hati-hati. Hati, kolbu, hatinya orang-orang beriman itu ada. Tapi sekarang Quran itu adanya di kertas-kertas. Tidak ada di hatinya. Nah, ini ya. Coba. Kita merenung ya. Quran katanya pedoman. Baca aja enggak pernah. Sekalinya baca enggak ngerti isinya. Mari sama-sama belajar ya. Kita tidak boleh nunjuk orang. Nunjuk kita aja diri sendiri. Itu sebelum menasehati orang, nasehati diri kita sendiri ya. Jadi sekali lagi saya tidak dalam kapasitas menasehati, saling mengingatkan aja dan saling belajar. Saya sering bilang kalau di majelis ta'lim dari kayu manis itu tidak ada gurunya, semua jadi guru, semua jadi murid. Karena setelah jadi murid bisa jadi guru juga. Ada ya? Surah Yusuf tuh ayat ke 90. Tuh, pelan-pelan ya. Sengaja saya carinya pelan-pelan. Kenapa sih kita harus sabar? Nah ini ada ya. Di ayat ke 90. Ada? Saya baca dulu ya. Sambil belajar membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadza akhi qad mannallahu 'alaina. Innahu man yattaqi wa yashbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Saya baca perlahan ya. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana, ananya ini saya. Nih, ada sukunnya ya. Ana mutakallim wahda. Ana kalau artinya saya jangan dibaca panjang, dibaca pendek. Jangan qala ana, jangan. Qala ana Yusuf wa hada wa hadza akhi qad mannallahu 'alaina. Innya gunnah tuh, hunya marsilah qasirah. Innahu may yattaqi wa yashbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini fasa PI Pak Prianto. Yang jamaah di Depok, kayaknya untuk kelas C perlu pakai indeks seperti ini. Jadi nyari indeks, langsung dibaca. Gitu ya. Untuk kelas B-nya, ya, belajar surat-surat pendek nih Pak Safi. Tolong diingatkan bagaimana trik yang tepat untuk pengajaran di Depok ataupun di tempat-tempat lain. Karena tajwid mah sudah pinter ya, sudah mudah banget buat kita. Alhamdulillah ya Allah berikan kemudahan dengan program komputer. Oh iya, untuk ibu dan bapak juga mohon maaf. Yang datang ingin program komputer, ada syaratnya. Komputernya harus diinstal terlebih dahulu. Komputernya diinstal agar memiliki tulisan Arab. Kemudian untuk program Camtasia itu komputernya tidak bisa selain XP, belum bisa ya. Jadi yang bisa baru XP. Gitu. Kalau komputer-komputer yang tidak XP nggak bisa. Itu saya coba nggak bisa. Aplikasinya bertentangan. Itu ya. Kebetulan yang komputer yang terbaru tuh Bu Yayu bukan pakai XP, nggak bisa mungkin ya, yang Bu Yayu juga tuh Vista nggak bisa, itu karena aplikasinya bertentangan, baru dari XP itu. Baik, kita lihat apa ayat ke 90. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Sama kan dari tadi tuh. Siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kenapa sih saya ini harus berbuat baik? Kenapa sih saya harus sabar dihina orang? Rasulullah tuh dilempari sampai mukanya berdarah-darah. Kenapa harus sabar? Karena kita tahu betapa besar pahalanya. Kenapa sih kita harus kerja pagi-pagi seperti ini datang? Kenapa sih kita harus kerja ngelembur sampai waktu jauh larut malam? Karena tahu ada balasannya, itu kan? Masya Allah ya. Ini baru dua ayat aja, surah Ali Imran sama Yusuf. Ibu banyak ya ini, tentang sabar ini ada setengah halaman. Kita coba lihat dulu ya aplikasinya yang lain. Kita lihat dari memahami sifat-sifat orang beriman dan cara membentuknya. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya tidak dalam rangka kapasitas menasehati, hanya saya membacakan, saling mengingatkan ya. Saya juga tengah berupaya mencoba untuk bersabar. Walaupun kadang-kadang Ibu Pahri itu sabar banget ngajarnya ya, kalau enggak sabar orang pada pergi. Sama Rasulullah juga begitu kan. Kalau seandainya Rasulullah tidak sabar, udah dari kapan sahabatnya pergi. Kita lihat ya. Ini di halaman 276. Yang punya bukunya, kalau enggak nanti cari-cari di toko buku, banyak ini ya. Bagus sekali. Memahami sifat-sifat orang beriman dan cara membentuknya. Untuk indeksnya ini kan rangsangan. Ibu dan bapak mohon dibaca ya. Kan mudah, indeks mah mudah tuh. Ayat, misalkan surah Al-Insan ayat 24, surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 24. Kemudian ada sabar dan tawakal. Nanti saya bacakan ya, nanti ibu dan bapak cari di rumah. Cari ayatnya kalau yang belum punya indeks Qur'annya. Yang sudah punya tinggal meneruskan. Jadi sekali lagi ini hanya rangsangan untuk kita mau memahami Al-Quran. Jangan ada perkataan bahwa saya bukan keluaran pesantren, saya tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa memahami Al-Quran. Bisa melalui terjemah Departemen Agama. Memahami untuk sementara ya, dalam artian tanda kutip. Untuk memahami secara profesional Quran perlu ahli tafsir. Makanya hari Rabu dan Kamis kita coba nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, dan tafsir-tafsir yang lainnya ya. Minimal dimiliki tafsir Jalalain yang mudah ya. Mudah dan murah itu. 4 jilid itu tidak terlalu mahal. Silakan aja ke toko buku ya. Saya mah tidak jualan buku. Baik, tentang sabar di halaman 276 dilihat. Rasulullah bersabda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam usini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Abu Hurairah berkata bahwa ada seorang pria berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah aku wasiat, nasihat, wasiat agar aku ini selamat." Beliau bersabda, jangan marah. La taghdab. La taghdab. Jangan marah. Orang tersebut mengulangi, Rasulullah beri aku nasihat. Beliau menjawab, la taghdab. Itu, jangan marah. Itu ya. Kemudian di hadis yang lain dinyatakan ini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam burdun najaraniyun ghalidul hasyiah fa adrakahu a'rabiyyun fajadabahu jadbatan syadidah hatta nadartu ila safhati 'atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad atharat bihi hasyiatur ridai min shiddati jazbatihi summa qala wadli mimma lillahi alladhi indaka faltafata ilaihi fadhahika summa amara lahu bi'ata'in. Ini kalau hadis agak sedikit sulit tulisannya juga kecil-kecil. Anas bin Malik berkata, suatu kali saya berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau saat itu memakai syal ya. Syal itu yang kayak selendang itu ya. Syal buatan Najrah yang tebal pinggirannya. Coba bayangkan nih. Tiba-tiba ada seorang badui mendekati beliau dan mencabut dengan keras sampai tampak oleh mataku bekas pada leher beliau karena kerasnya tarikannya. Orang badui tersebut berkata, "Berilah aku harta Allah Ta'ala yang ada padamu." Beliau lalu berpaling padanya. Enggak marahlah Nabi itu. Berpaling dan tertawa sambil lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memberinya. Jadi ada orang badui tiba-tiba selendangnya, syalnya itu ditarik gitu loh. Sehingga leher Nabi itu berbekas. Serahkan hartamu. Nabi berpaling, sambil berpaling begini, sambil senyum, berikan harta buat dia. Gak marah gitu loh. Nabi itu kalau untuk dirinya, dilempari aja sambil berdarah-darah, Nabi sabar loh. Tapi kalau agama Allah, dinnya, ya syariat Islamnya diinjak-injak, Nabi tidak tinggal diam. Ya sama ya orang barat itu jahat-jahat ya. Di Denmark sekarang, di Belanda ya itu ada fitnah itu. Emang dari dulu begitu ya. Benci terhadap Islam. Nah, hati-hati Islam tidak terprovokasi, tapi memang demo mah perlu ya. Mengingatkan bahwa kita tidak suka diperlakukan seperti itu, sesuka hati aja mereka itu. Allahu Akbar. Kemudian hadis yang lain ini ada qala Abdullah ka anni unzuru ila nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyya minal anbiya'i darabahu qaumuhu fa'adamauhu wa huwa yamsahu dama'a an wajhihi wa yaqulu dia berdoa wa yaqulu allahumma atau allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Masyaallah, coba Gak ada deh kayaknya seperti ini ya. Hanya Rasulullah, dan kita harus menteladani. Abdullah berkata, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seseorang, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang nabi yang tentunya adalah beliau sendiri. Ada seorang nabi dilempari oleh kaumnya sampai mengeluarkan darah. Ini dia bercerita, dan dia mengusap darahnya dari wajahnya dan berkata, bukan marah loh, dia dilempari mukanya sampai berdarah-darah. Terus dia bukan marah, tapi dia berdoa kepada Allah, Allahummaghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Ini mestinya kalau maulid-maulid itu jangan banyak-banyak baca-baca rawi terlalu banyak kemudian enggak ngerti isinya. Rawinya boleh-boleh aja, diterjemahkan. Sejarahnya yang terpenting. Kenapa nabi itu menjadi panutan? Kenapa nabi itu jadi nabi terakhir? Kenapa kita harus menteladani dia? Nah, ini ya, harus banyak sejarah nabi itu. Kemudian yang lainnya, nih, saya sudah tidak menyimpan apapun, katanya. Ini tentang permintaan sesuatu kepada Nabi. Nabi itu selalu bilang, banyak sekali ya. Nanti ibu dan bapak kapan hari, kapan waktu bisa memfotokopi atau mungkin belilah buku ini ya. Ini kemudian dari referen yang lain, nih, ini banyak di toko-toko buku nih. Saya ambilkan dari Riyadus Salihin, halaman 77 tentang sabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Itu kan tadi ya, di surah Al Imran ayat 200. Kemudian di surah Al Baqarah ayat 100. Nih, ya dicatat ya. Al Imran ayat 200, kemudian surah Al Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jelas kan? Kenapa kita harus bersabar? Ini ya. Kemudian di surah Az-Zumar surah ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini nih, kenapa kita harus sabar? Ada pahala yang tidak ada hitung-hitungannya, tak terhingga nih. Di surah Az-Zumar dicatat ya. Ayat ke-10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Seberapa? Tanpa batas, tak terhingga. Kalau orang kaya itu no limit, berapapun dia pakai kartunya, kreditnya nggak ada limitnya. Nah ini, tanpa batas. Lantas tahu ya kenapa Rasulullah bersabar seperti itu, karena pahalanya teramat besar. Kemudian di surah As-Syura, nggak apa-apa ya Bu ya, baca Qur'annya nanti. Kan tajwidnya ada Sabtu Minggu, saya khususkan ya. Khususkan tajwidnya. Latihan bacanya nanti ya. Latihan baca datang dulu ke ta'lim lah ya. Kayak hari ini saya ada kajian di Buncit 4, di Multika, di masjid, musola kecil, musola Al-Hidayah. Silahkan, terbuka untuk umum. Senin di Bidakara juga ada, hari Rabu ba'da zuhur semuanya ya. Di Depok juga ada jam 1 ba'da Jumat. Ada Surat As-Syura ayat ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Masya Allah, jadi berada dalam keutamaan afdal ya. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu, itu ya. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Itu ya. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada yang wasta'inu dulu, ada ista'inu, sama aja ya. Ya, nanti lihat teks ayat 153 surah Al-Baqarah, coba dilihat. Surah Al-Baqarah ayat 153. Jadi Ibu, pari cepat amat sih, dicatat aja dulu ya. Ini kan hanya perangsang 1 jam tuh, waktunya enggak cukup. Nah, nanti tambahin lagi Ibu dan Bapak belajar sampai siang ya. Jangan lihat TV melulu, lihat gosip melulu ya. Masya Allah, di TV itu kan gosip. Padahal Allah sudah menutup ya aib orang itu, dibuka lagi. Nih, ayat 153 ini dari Qur'annya lebih lengkap ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak ada wawunya di sini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kan sering ditanya, bagaimana sikap seorang muslim? Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, jangan ke dukun. Kalau lari ke dukun 40 hari, sholat kita tidak diterima. Itu kan ada ya, datang ke dukun, penyakitnya terus ya, dukunnya senang banyak duitnya gitu ya. Karena tidak ada ilmu sekarang seperti itu, tidak ada. Kalaupun ada itu hanya 1 juta 1001 yang benar. Banyaknya salahnya dari setan. Ada ya, ayat 153. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dilihat, dicatat ya. Ayat 153. Jadi sekali lagi, saya bukan mengajari, saya hanya mencarikan dari indeks Quran. Karena selama ini Quran kita bersih, tidak pernah dibaca. Padahal kita mengaku diri kita sebagai muslim-muslimah. Benarkah kita sudah jadi muslim yang baik? Sementara pedomannya gak pernah dibaca. Wush, jangan salah, Yasinan tiap malam Jumat 3 kali. Sudahkah memahami apa isinya Yasin? Sudahkah memahami apa yang Quran yang kita baca? Nah ini ya, perlahan kita, walaupun kita tidak bisa tafsirnya, kita bisa baca terjemahnya dulu. Setelah itu nanti belajar tafsir, belajar ilmu yang lainnya lagi. Kemudian di surah Muhammad ya, surah Muhammad surah ke-31. Ini saya ambilkan dari Riyadus Salihin ya. Riyadus Salihin ini ya, agak bagaimana caranya agar menjadi orang-orang yang soleh, ini latihannya di sini ya. Tuh, konsepnya ada. Di ayat ke-31 surah Muhammad ya, dicatat aja dulu, nanti dicarinya kalau kecepatan. Walanabluwannakum walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Jadi jangan katakan kalau kamu beriman kamu tidak diuji dulu. Pasti diuji dulu. Bahkan di surah Al-Mulk kan ada ya ayat 2-nya. Adanya kehidupan dan kematian itu untuk mengetahui sampai di mana tingkat keimanan kamu. Siapa yang lebih baik amalnya, kan ahsanu amala gitu kan. Nah, dan tentunya ayat-ayat tentang perintah bersabar dan keutamaannya sangat banyak. Nah, itu banyak sekali ini. Di antaranya ada hadis Nabi yang menyatakan ini ya. Wan Abi Malikil Harits bin Asim. Ini an Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. At-tahuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla' ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nur was-sadaqatu burhan. Nih. Was-sabru dhiya wal Qur'anu hujjatul laka au 'alaika. Kullun nas yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Nih, hadisnya cukup kuat ya, Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris Ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersuci itu adalah separuh iman. Ini ya, separuh iman. Artinya, kelipatan pahala bersuci itu bisa mencapai derajat pahala iman. Walhamdulillah, ini bacaan walhamdulillah namanya, harus banyak baca walhamdulillah, memenuhi timbangan. Sedangkan subhanallahi walhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang ada di langit antara langit dan bumi. Banyak ya baca subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim ada. Sedangkan salat adalah cahayanya. Sedekah adalah bukti. Bukti atas keimanan orang yang memberikan sedekah dan zakat kepada yang berhak menerimanya. Sabar adalah pelita. Al-Quran adalah hujah bagimu atau atasmu. Semua orang berangkat pagi, untuk mewujudkan kemaslahatan. Menjual dirinya, maka dia memerdekakan atau menghancurkannya. Kan banyak, pagi-pagi pergi, pulang sore atau pulang malam. Untuk apa? Mencari karunia Allah. Tapi benarkah apa yang dikerjakan? Apakah betul? Berangkat pagi-pagi sekali untuk mewujudkan kemaslahatannya. Maka ada yang memerdekakan dirinya dari azab dan ada yang menghancurkannya dengan menjauhkan diri dari hamparan ridha Allah. Dengan kata lain, ada yang menjual dirinya kepada Allah dan ada yang menjualnya kepada setan dan hawa nafsunya. Perjalanan sehari-hari hanya untuk budak hawa nafsu dan setan saja. Banyak ya, nih, tuh, tolong dimiliki ya. Riyadhus Shalihin, ini banyak sekali, bagus sekali bukunya ini. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, karya besar Imam Nawawi. Kemudian juga ini sifat-sifat orang beriman dan cara membentuknya. Ini karya Muhammad Khalid Abri. Oh iya, saya hari ini juga ada pengajian di Asabri. Indeks Qurannya belum ada. Nah, ditulis aja dulu ya. Dari percetakannya memang belum keluar lagi. Baik ibu dan bapak, ada saran, ada kritik, ada masukan, jangan sungkan ya. Pari kayaknya gak enak deh baca indeks Quran seperti itu. Mending baca Quran aja. Gak apa-apa, gak ngerti artinya juga. Silakan aja ada saran kritik. Tapi disanggah yang lain lagi. Ngapain baca Quran kalau gak ngerti isinya? Walaupun membaca Al-Quran dapat pahala. Tapi kan bukan pahala aja. Bagaimana kita menjadi muslimah, muslim yang baik? Nah, pedomannya ada di Al-Quran. Oh, gak ngerti Al-Qurannya, maka belajar dari indeks Quran insya Allah ya. Kita, wawasan kita akan luas. Nanti baca ini, baca itu, baca ini, nah insya Allah. Ada saran, ada kritik, silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. 0812-812-8128-7881. Yang punya waktu hari ini silakan hadir di Buncit 4, di Musola Al-Hidayah Multika. Terbuka untuk umum ibu dan bapak. Hari Rabu di Bidakara, hari Jumat di Depok. Terima kasih, mohon maaf kurang begitu enak suaranya ini. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.